satu ayat dalam kitab suci Allah, "Lau nazalat fina ma'syaral yahud," kalau seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, "Lattakhadna dzalikal yauma 'ida," niscaya kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Datang kepada sahabat Umar bin Khattab, afwan, ketika itu sahabat Umar menyatakan, ayat yang mana? Ayat yang mana? Dibacakan ayat ini, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Maka sahabat Umar menyatakan, "Sungguh aku tahu kapan dan di mana turunnya ayat ini." Ayat ini turun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah di hari Jumat. Pernyataan Yahudi tadi menggambarkan kepada kita betapa ayat ini mengandung sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat agung terkait dengan agama Islam, sebuah keyakinan, sebuah prinsip, sebuah akidah yang seyogianya harus ada pada tiap-tiap muslim, ditanamkan dalam jiwa dan hati mereka masing-masing terkait dengan agama mereka. Jangan sampai hilang, jangan sampai pudar, jangan sampai goncang. Prinsip bahwasanya Islam ini agama yang sempurna, bimbingan-bimbingannya menyeluruh, tidak ada satu perkara pun melainkan ada bimbingannya dalam Islam. Dijelaskan, diuraikan, dijabarkan dengan rinci, dengan detail. Barakallahu fikum. Prinsip yang kedua, kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwasanya bimbingan Islam itu yang benar. Bimbingan Islam itu yang mengandung kemaslahatan. Bimbingan Islam itulah yang adil. Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang Al-Qur'an ini. Allah menyatakan dalam firman-Nya di Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Kitab ini memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada perkara-perkara yang aqwam. Perkara yang dia itu aqwam. Al-aqwam dimaknakan dengan al-aswab, benar, tidak ada yang salah padanya. Al-aqwam dimaknakan dengan al-a'dal, bimbingan yang adil, tidak ada kezaliman padanya. Juga dimaknakan dengan al-aslah, bimbingan yang bermaslahat, yang bermanfaat, tidak ada padanya perkara yang membahayakan atau yang memadharatkan atau yang sia-sia. Dan ini berlaku untuk semua bimbingan Islam terkait dengan ucapan atau perbuatan atau akidah atau segala sesuatu yang dilarang. Itu semuanya membawa kebaikan. Yang diperintahkan dalam Islam benar, adil, bermaslahat ketika kamu kerjakan. Yang dikecam dalam Islam, yang dilarang dalam Islam, benar, adil, bermaslahat ketika kamu tinggalkan ia. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang berikutnya. umat Islam harus meyakini ini. Bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, bimbingan Islam itu benar, adil dan bermaslahat. Ikhwan fillah na'azzakumullah, dari sini ada beberapa konsekuensi penting yang harus ditunjukkan oleh masing-masing muslim. Konsekuensi ini merupakan bentuk konsekuensi keislamannya, konsekuensi keimanannya, juga merupakan prinsip-prinsip mendasar dalam dia berislam, dalam dia beragama. Yang pertama, ialah kewajiban seorang muslim di dalam berislam ialah al-ittiba' wa adamul ibtida'. Ya, kewajiban seorang muslim dalam beragama, dalam berislam ialah al-ittiba', hanya mengikuti, mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jal, mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salafun salih dalam memahami dalil, mengikuti para ulama dengan hujjah. Ittiba wa adamul ibtida', dan tidak boleh membuat perkara-perkara yang baru pada agama ini. Tidak boleh membuat bid'ah-bid'ah pada agama ini. Ittiba' wa adamul ibtida'. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menerangkan masalah ini. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim Al-Hasyr ayat ke-7, Allah berfirman, "Wa ma ataakur rasulu fakhudhuh kum 'anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Yang artinya, dan apa-apa yang rasul datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang rasul larang kalian daripadanya, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ittiba yang disampaikan rasul berupa bimbingan-bimbingan, amaliyah-amaliyah, ucapan-ucapan, akidah-akidah, akhlak, adab, semua bimbingan beliau laksanakan. Ambil, ilmui, amalkan, kerjakan sesuai dengan bimbingan beliau. Yang beliau larang, tinggalkan. Ittiba' bentuknya sami'na wa ata'na, kami mendengarkan dan kami mentaati, hanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lain di Al-An'am 153, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi." Sesungguhnya ini jalanku yang mustaqim, yang lurus, kata Allah. "Fattabi'uhu," maka ittiba'lah, ikutilah jalanku tadi. Ini jalannya Allah Azza wa Jalla yang meletakkannya, jalannya para anbiya wal mursalin yang menapakinya, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang menjalankannya. Ikuti dia, fattabi'u, ikuti dia. Dan jangan mengikuti subul, jalan-jalan banyak yang kecil-kecil yang menyimpang itu. Sebab akan mencerai-beraikan kalian, memisahkan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, perintah untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para pengikut beliau ila yaumiddin. Ikuti, ittiba', jangan menyimpang daripadanya. Jangan ibtida', jangan mengikuti jalan penyimpangan al bid'ah wa syubhat. Ittiba'. Juga di Ali Imran 31 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mencintai Allah azza wa jal, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepada aku, ikuti aku. Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ittiba, bukti cinta kepada Allah. Ittiba, sebab Allah mencintai kita. Ittiba, sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Fattabi'uni. Ittiba. Barakallahu fikum. Ikuti, jangan bikin bid'ah. Atsarus salaf dalam bab ini sangat banyak. Di antaranya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ittabi'u, ittiba'lah kalian, wa la tabtadi'u, jangan ibtida', jangan bikin bid'ah, jangan bikin perkara baru pada agama ini. Faqad kufitum, kamu telah dicukupi dengan Islam ini. Dan ingat, sesungguhnya yang namanya perkara bid'ah adalah kesesatan. Ini barakallahu fikum prinsip konsekuensi kita dalam berislam, ittiba. Maka akidah kita harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan-ucapan, statement-statement, lafaz-lafaz, tindakan-tindakan, amaliyah-amaliyah mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dakwah sesuai dengan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, akhlak, adab, muamalah sesuai dengan akhlaknya beliau dalam keseharian, adab makan, minum, pakaian segala macamnya sesuai dengan beliau, urusan duniawiyah dengan bimbingan beliau. Yang diperintahkan kerjakan, samina wa ta'na. Yang dilarang tinggalkan, samina wa ta'na. Ini muslim yang baik. Yang demikian prinsipnya, maka dia di atas jalan yang lurus. Yang menyimpang dari prinsip ini, maka dia akan tersesat, jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wallahul musta'an. Barakallahu fikum. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah at-tamassuku bihadha din, berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini. Bil khusus at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan sunnah. Wabil akhas at-tamassuku bis sunnah, lebih khusus lagi berpegang teguh dengan sunnah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipegangi tamassuk, kamu pegangi, jangan kamu lepaskan, kamu ilmui, kamu amalkan. Barakallahu fikum. Ini sebab keselamatan, sebab terhindar dari berbagai macam bentuk dhalalah. Disebutkan dalam hadis datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di ma'tasamtum bihima wa fi lafzil ma tamassaktum bihima." kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku nanti selama kalian i'tisam, tamassuk dengan keduanya. Berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah. Juga Rasul menyatakan dalam sabdanya ketika memberikan kabar berita kepada umatnya bahwasanya umat Islam di akhir zaman nanti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak, beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Maka kata beliau ketika itu, bagi yang mendapati banyak khilaf, perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat, maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum bisunnati. Pegangi sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpimpin sepeninggal. Beliau mengatakan tamassaku biha, tamasuklah, pegang kuat-kuat sunnahku tadi. Wa'adhu alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian. At-tamasuk bisunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an waladhafarraq. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah bersatu di atasnya, dan jangan berpecah belah. Tali Allah, Al-Quran, sunnah, Islam, tauhid, semuanya makna yang benar. Barakallahu fikum. At-tamassuk bil kitabi was sunnah. Ini prinsip. Dalam semua aspek kehidupan kita harus tamassuk bil kitabi was sunnah. Jangan lepas prinsip ini. Barakallahu fikum. Ikhwanam tina'azakumullah, prinsip yang kedua, yang ketiga. Prinsip yang terkait dengan hal-hal yang kita jauhi, yang tertinggalkan. Kalau pertama dan yang kedua terkait dengan prinsip yang kita pegang, yang kita amalkan, ittiba, tamassuk bisunnah. Yang berikutnya yang berkaitan dengan hal-hal yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah barakallahu fikum. Prinsip ijtinabul bid'ah wa tahdhiru minha. Prinsip menjauhi, meninggalkan semua perkara-perkara bid'ah dan mewaspadainya. Memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan-kebid'ahan. Bid'ah, perkara-perkara yang baru ada pada agama ini, yang diada-adakan pada perkara agama ini, perkara agama. Baik itu bid'atun qauliyah, bid'ah yang terkait dengan ucapan-ucapan tertentu, atau fi'liyah, bid'ah yang terkait dengan perbuatan, atau akadiyah, bid'ah yang terkait dengan akidah atau terkait dengan ideologi. Segala sesuatu berseberangan dengan Islam, berseberangan dengan bimbingan sunnah, yang diada-adakan perkara yang baru terkait dengan agama ini. Barakallahu fikum. Naam, disebutkan dalam hadis yang masyhur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru pada agama ini, dikatakan perkara muhdats yang baru, perkara bid'ah, dan sesungguhnya perkara bid'ah itu dhalalah, sesat, dan yang namanya dhalalah finnar, di neraka tempatnya. Barakallahu fikum. Banyak lagi yang lain, ayat, hadis dan atsarus salaf yang dengan tegas dan jelas melarang kita dari semua bentuk kebid'ahan, memerintahkan kita untuk menjauhinya dan mentahzir umat dari bahayanya. Barakallahu fikum. Apapun bentuk bid'ahnya. Yang keempat. Yang keempat ialah an-nahyu an musyabahati ahli kitab wal musyrikin wa masru'iyatu mukhalafatihim. Larangan menyerupai orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab al-Yahud wa Nasara atau dari kalangan musyrikin, semua agama-agama yang lain yang non-muslim, dan syariat untuk menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Ini berlaku pada semua syiar-syiar agama mereka. Kita dilarang untuk menyerupai mereka. Dilarang untuk meniru mereka. Disyariatkan untuk menyelisihi mereka. Baik syiar yang terkait dengan akidah mereka atau syiar yang berkaitan dengan ibadah ritual mereka atau syiar yang berkaitan dengan penampilan mereka atau syiar yang berkaitan dengan hari raya dan hari besarnya mereka. Tidak boleh menyerupai mereka. Tidak boleh tasyabbuh dengan mereka. Diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Ini prinsip yang sangat mendasar. Konsekuensi ittiba', konsekuensi tamassuk bisunnah, konsekuensi berislam, konsekuensi beragama, harus meninggalkan itu semuanya. Tidak ada bid'ah, tidak ada syirik, tidak ada kekufuran, dan tidak boleh menyerupai mereka semua. Disyariatkan untuk menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Cukup banyak barakallahu fikum adillah dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Larangan tasyabbuh dengan mereka disebutkan di dalam sebuah hadis yang masyhur, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka dia termasuk golongan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Kalau dia menyerupai ahli kitab, maka dia berarti sama dengan ahli kitab. Kalau dia menyerupai kaum musyrikin, maka dia sama dengan kaum musyrikin. Ila akhirih. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini sahih. Rawu Ahmad wa Abu Dawud dan juga yang lainnya disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini hadis secara zahirnya, ya secara zahirnya menjelaskan kufurnya siapa saja yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Itu zahirnya ya kawan. Pada kata-kata fahuwa minhum. Namun oleh para ulama dirinci sesuai dengan model tasyabuhnya dan kadar tasyabuhnya. Ada kalanya menyerupai orang kafir, tasyabuh bil kufar, dihukumi syirik ketika menyerupai mereka dalam amal-amal syirik. Ada kalanya dihukumi kufur ketika tasyabuh dalam perkara-perkara kufur. Ada kalanya dihukumi bid'ah wa dalalah ketika tasyabuhnya dalam perkara-perkara bid'ah atau perkara-perkara yang menyimpang. Minimalnya dihukumi haram ketika tasyabuhnya dalam perkara-perkara maksiat, dalam perkara-perkara yang fasik. Intinya ancaman yang sangat keras. Umat Islam dilarang menyerupai kaum kufar dalam semua aspek kehidupan mereka, akidah, ibadah, dakwah, akhlak, adab, hari raya mereka, penampilan mereka, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Tegas riwayatnya. Juga perintah untuk mukhalafah, diperintahkan untuk menyelisihi mereka sebisa mungkin dalam semua hal. Umat Islam diminta membedakan diri dengan mereka. Umat Islam punya jati diri. Umat Islam punya syiar. Harus beda dengan mereka orang-orang kafir. Cukup banyak barakallahu fikum sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Di antaranya barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin ahfush syawarib wa auful liha. Hendaklah kalian menyelisihi mukhalafah dengan kaum musyrikin. Rapikan kumis-kumis kalian, panjangkan jenggot-jenggot kalian. Disebutkan dalam lafaz yang lain, juzzu asy-syawarib wa arkhu al-liha khaliful majus. Potong, rapikan kumis Anda. Biarkan panjang jenggot Anda. Selisihilah orang-orang majusi. Barakallahu fikum. Khalifu diminta dengan tegas dan gamblang mukhalafah untuk menyelisihi mereka. Juga dalam riwayat yang lain, innal Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Khalifu al-yahud, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Yahudi dikarenakan mereka tidak pernah sholat di sandal mereka atau di sepatu-sepatu mereka. Ini syariat sholat menggunakan sandal atau sepatu. Ini apabila tidak memunculkan fitnah. Intinya khalifu al-yahud. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin ketika berpuasa untuk makan sahur. Ketika datang waktunya berbuka untuk takjil, segera buka puasa. Di antara hikmahnya adalah menyelisihi ahli kitab. Beliau mengatakan dalam sabdanya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab, makan sahur. Maka beliau mengatakan tasaharu hendaklah kamu makan sahur, sebab pada makan sahur ada barokahnya. Dan yang kedua, untuk membedakan antara puasa kita dan puasanya mereka ahli kitab. Harus berbeda. Harus mufasalah, terpisah. Harus mukhalafah, menyelisihi mereka. Itu prinsip agama, ikhwan barakallahu fikum. Terkait dengan takjil, Rasul mengatakan dalam sabdanya, la yazalun dinu zahira ma'ajjala nasul fitra li'anna al-yahuda wa al-nasara yu'akhirun. Agama Islam ini akan senantiasa zahir, menang, tampak, nampak jelas selama umat manusia, kaum muslimin menyegerakan buka puasa, karena orang Yahudi dan Nasrani menunda-nunda buka puasa. Bayangkan, dikaitkan dengan kemenangan Islam, dikaitkan dengan tampilnya Islam. Ketika umat Islam tampil berbeda dari kaum musyrikin, tampil berbeda dari ahli kitab al-Yahud wa al-Nasara, walaupun dalam bab takjil buka puasa. Ini semua prinsip yang sangat mendasar, ikhwan fillah azzakumullah, yang tidak bisa kita kesampingkan. Ya, dalam berislam ittiba, dalam berislam tamasuk bisunnah, dalam berislam tidak boleh ada bid'ah, apalagi syirik, apalagi kufur. Dan dalam berislam diperintahkan untuk tidak boleh menyerupai kaum kufar. Diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Fallahul musta'an. Ikhwan fillah azzakumullah, bil khusus, secara khusus barakallahu fikum, Islam melarang umatnya untuk menyerupai orang-orang kafir berkaitan dengan hari-hari besar mereka, a'yadihim wahtifalatihim. Ini penambahan penjelasan. Secara khusus dalam Islam, umat Islam dilarang menyerupai atau mengikuti orang-orang kafir, al-Yahud, wal-Nasar, wal-Musyrikin, dalam hari besar mereka, hari raya mereka, atau perayaan-perayaan mereka. Kita bawakan beberapa hujjah supaya kita di atas bukti dan ilmu dalam mengamalkannya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Furqan ayat yang ke-72, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifatnya ibadur rahman, Allah mengatakan dalam firman-Nya, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan sifatnya ibadur rahman, sifatnya hamba-hamba Allah yang mulia, yang baik, ialah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Dan apabila mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka lewat dengan kemuliaan. Dilewati, enggak dianggap, enggak diikuti, barakallahu fikum. Syahidnya pada kata-kata walladzina la yashhaduna az-zur. Datang tafsir dari kalangan salaf, dari Abu Aliyah, Tawus bin Kaisan, Muhammad bin Sirin, Bahak, Ibnu Muzahim, Ar-Rabi Ibnu Anas, dan juga yang lainnya, mereka menyatakan az-zur a'yadul musyrikin. Az-zur dalam ayat di atas adalah hari raya kaum musyrikin, perayaan-perayaan kaum musyrikin. Dari Ibnu Abbas juga menyatakan az-zur a'yadul musyrikin. Ikrimah rahimahullah menyatakan az-zur la'ibun kana fil jahiliyah yusamma biz-zur. Az-zur permainan orang-orang dahulu jahiliyah, namanya permainan az-zur. Ini satu penafsiran. dan itu benar. Ada lagi yang menafsirkan az-zur ialah kesyirikan. Az-zur ialah barakallahu fikum berhala-berhala di era jahiliyah. Az-zur dimaknakan dengan majelis-majelis yang mengandung kemaksiatan. Az-zur dimaknakan dengan majelis yang sia-sia. Semuanya benar. Semuanya masuk dalam kategori az-zur. Tafsir salaf biasanya membawakan contoh-contoh kasus yang masuk pada kalimat yang ada pada ayat di atas. Maka az-zur syirik. Tempatnya berhala, tempat ibadah kaum musyrikin, kaum kufar, majlis-majlis maksiat, majlis-majlis yang sia-sia, hari besar kaum musyrikin, perayaan kaum musyrikin, semuanya sama. Intinya di antara sifatnya kaum mukminin, sifatnya kaum muttaqin, sifatnya hamba-hamba Allah ibadur rahman, tidak menyaksikan itu semuanya. Tidak menyaksikan majelis maksiat, tidak menyaksikan perayaan kaum musyrikin, tidak menyaksikan hari besar mereka, tidak menyaksikan tempat-tempat kesyirikan atau tempat-tempat ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lafadznya berita, sifatnya kaum mukminin, tapi maknanya perintah. Konsekuensi dalam beriman, konsekuensi dalam berislam, konsekuensi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak boleh menyerupai perayaan kaum kufar, tidak boleh menyerupai hari besar mereka, tidak boleh merayakannya, tidak boleh menghadirinya. Ini jati diri seorang muslim, bimbingan Islam termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah. Beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke kota Madinah. Dari Mekah ke Madinah ketika hijrah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Waktu itu di kota Madinah kaum kufar, kaum musyrikin memiliki dua hari yang mereka bermain-main pada dua hari ini. Faqala, beliau bertanya, ma hadzanil yauman? Apa dua hari ini? Dijawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami di masa jahiliyah biasa bermain-main, bersenang-senang di dua hari ini. Maka beliau menyatakan, innallaha, camkan baik-baik, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tadi dengan dua hari yang lebih baik, yaitu pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Camkan baik-baik. Rasul menolak hari-hari besarnya kaum kufar, padahal hari-hari untuk bermain-main, hari-hari untuk bersenang-senang. Tetapi ini merupakan syiarnya mereka, hari besarnya mereka, hari yang mereka rayakan. Prinsip Islam, umat Islam harus berbeda dengan kaum kufar. Prinsip Islam, umat Islam tidak boleh menyerupai mereka. Maka tegas beliau mengatakan, Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tadi dengan dua hari yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan sebuah prinsip. Sebuah prinsip. Bukan semata-mata apalah arti sebuah hari. Enggak demikian. Sangat berarti. Jangan mengatakan apalah arti sebuah tanggal. Ketika berkaitan dengan perkara prinsip, sangat berarti. Idul Adha, Idul Fitri, itu merupakan hari besar umat Islam. Di sana syiar Islam dikumandangkan, syiar Islam disebarkan, syiar Islam digaungkan. Semua orang seluruh dunia tahu Idul Adha, Idul Fitri milik kaum muslimin. Itu sebuah jati diri, sebuah jati diri, sebuah prinsip yang tidak mungkin digantikan. Makanya ketika harinya, harinya mereka, tanggalnya, tanggalnya mereka, Rasul menggantinya. Diganti dengan lebih baik, barakallahu fikum, fallahul musta'an. Dan masih banyak lagi yang lain, fanatina azakumullah. Adillah yang dibawakan oleh para ulama yang secara khusus, barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita umat Islam dilarang untuk menyerupai kaum kufar, ahli kitab ataupun kaum musyrikin, khusus terkait dengan hari besar mereka, hari raya mereka, perayaan-perayaan mereka, syiar-syiar mereka, barakallahu fikum, fallahul musta'an. Ada sebuah athar, ini juga penting disampaikan untuk memantapkan ilmu kita, supaya kita tahu bagaimana penerapan dan pengamalan kaum salaf dalam masalah ini. Ada sebuah athar datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya. Beliau mengatakan, la ta'allamu ratanatal a'ajim wa la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yauma idihim fa inna sakhtata tanzilu 'alaihim. Kalian jangan mempelajari ratanahnya orang-orang ajam, bahasa-bahasa khasnya mereka. Kalian jangan masuk menemui kaum musyrikin, jangan masuk di gereja-gereja kaum musyrikin pada hari raya mereka, sebab murka Allah sedang turun kepada mereka. Tegas belum mengatakan demikian. Jangan masuk, jangan masuk ke gereja-gereja kaum musyrikin, karena itu zamannya ganisa gereja, tempat-tempat ibadah mereka ketika mereka melangsungkan hari raya mereka, perayaan besar mereka. Karena murka Allah, sakhtah, murkanya Allah turun kepada mereka. Wallahul musta'an. Juga belum menyatakan, ijtanibu a'da Allah fi idihim. Jauhilah, tinggalkan musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Jauhi, tinggalkan. Ini Innal Baihaqi dalam sunannya. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya. Dari Muhammad ibn Sirin, beliau mengatakan, utiya Aliyun radhiyallahu anhu bihadiyatin Nairuz. Pernah sahabat Ali bin Abi Thalib dikasih hadiah, didatangkan dengan hadiahnya Nairuz. Nairuz itu sebuah nama hari besarnya kaum kufar. Dikasih hadiah momentum Nairuz. Faqala ma hadhihi? Apa ini? Kata beliau. Qalu ya amiral mu'minin, hadha yaumun Nairuz. Dia mengatakan, wahai amiral mu'minin, ini hari mereka, hari Nairuz. Belum mengatakan, fasna'u kulla yaumin fairuza. Tidak mengatakan Nairuz, fairuz. bikin tiap hari virus. Yani beliau tidak suka menyebut kata-kata Nairuz. Semata-mata menyebut nama hari besar mereka, tidak mau beliau. Ganti yang lain. Nyebut nama tidak mau. Apalagi nerima parselnya, hadiahnya. Apalagi merayakannya. Apalagi menyelamatinya. Apalagi yang lain-lainnya. Itu tindakan kaum salaf. Ingat, ini prinsip. Prinsip bukan perkara adat. Ini jati diri yang membedakan umat Islam dengan umat-umat yang lain. Dengan prinsip yang seperti ini, barakallahu fikum, Islam itu akan jaya. Islam itu akan menang. Islam itu akan nampak. Syiar Islam akan terus di mana-mana. Barakallahu fikum. Rasul mengkaitkan dengan zuhur din. La yazalu dinu zahira ma'ajal nasul fitra li'anna al-yahuda wa nasara yu'akhirun. Dikaitkan dengan masalah nampaknya agama ini, kemenangan agama ini, kejayaan agama ini, tersebarnya syiar agama ini. Ini prinsip. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini beberapa atsar dari kalangan salaf, barakallahu fikum. Dulu mereka punya namanya hari Nairuz dan hari Mahrojan. Nairuz dan Mahrojan, barakallahu fikum. Umat Islam memiliki yang pekanan Yaumul Jum'ah, yang tahunan Idul Fitri dan Idul Adha, barakallahu fikum. Ini saya bawakan sebagai mukaddimah, sebagai pegangan, sebagai prinsip. Barakallahu fikum, yang harus ada pada kita, yang harus kita ilmui, kita pegangi, saya sebagai patokan dalam berislam. Hati-hati yang menyelisihi prinsip ini, dinyatakan menyimpang. Mungkin kemaksiatan, kefasikan, keharaman, mungkin penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dolalah, atau bahkan na'udzubillah penyimpangan-penyimpangan kufur dan kesyirikan, tergantung keadaannya masing-masing, barakallahu fikum. Mukaddimah itu ya, waktunya enggak memungkinkan, kita akan teruskan lagi insyaallah tabaraka wa taala. Jam berapa tadi kan? Jam 8. Khusus membahas lebih rinci terkait dengan masalah hukum Islam terkait dengan perayaan yang ada. Barakallahu fikum. Bukan semata-mata yang sebentar lagi terkait dengan tahun baru, tapi juga dengan yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Disebutkan poin-poinnya dan disebutkan kalam fatwa-fatwa para ulama terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Yang penting landasannya, pondasinya, argumentasinya, prinsip-prinsipnya disampaikan. Fatwa-fatwa tadi yang akan disampaikan nanti terkait dengan masing-masing kasus perayaan itu semua dikarenakan prinsip-prinsip yang dibawakan tadi, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan diteruskan lagi insyaallah tabaraka wa taala jam 8 kurang atau lebih, barakallahu fikum. Sementara cukup, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.